الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alama Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada dalil berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi kitabih kitab Tauhid قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Disebutkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah kendaraan keledai. Faqala li maka, beliau pun berkata kepadaku, kata Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqallahi 'ala al-'ibad, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apakah hak para hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala? Kuntu aku katakan, Allah wa rasuluhu 'alam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala, beliau bersabda, haqqallahi 'alal 'ibad, hak Allah atas para hambanya, ay'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an, tidak akan diazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Qultu ya Rasulullah, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, afala ubasyiru nas, tidakkah sebaiknya aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattakhil, kata Nabi, jangan engkau beritahukan mereka, karena mereka nanti akan pasrah. Akhrajahu fi sahihain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Nah, diterangkan oleh Fadhilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa qawluhu, dan ucapan Mu'ad dikatakan radif, aku pernah dibonceng. Radif ini dimakna radif yang menaiki, maksudnya rakib ma'an khalfahu, yang orang yang naik di atas kendaraan bersama orang lain namun dia di belakangnya, itu namanya radif, atau disilakan oleh kita dengan bonceng. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, fahuwa fa'il, bermakna fa'il. Kata fa'il maknanya adalah fa'il sebagai isim fa'il pelaku. Misal rahim bermakna rahim, seperti Allah tabarak wa ta'ala memiliki sifat rahim. Makna rahim adalah rahim, yakni yang memberikan rahmah. Wasami' demikian juga dengan sami', maknanya adalah sami'un, yang mendengar. Nah, demikian dalam bahasa terkadang fa'il ini bisa bermakna sebagai isim fa'il, bisa juga sebagai isim maf'ul. Nah, sama seperti apa? Isim maf'ul ini apa? Batil. Batil maknanya adalah maktul. Maktul. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Membedakannya adalah dengan mengklasifikasikan. Kita belajar mengklasifikasikan mana yang fa'il bermakna fa'ilun, mana yang fa'il bermakna maf'ulun. Demikian. Maka dengan itu nanti insyaAllah ta'ala kita akan bisa membedakan mana yang fa'il bermakna isim fa'il, mana yang fa'il bermakna isim maf'ul. Kalau qawlu 'ala khairin, kemudian ucapan Mu'adz yang menyatakan di atas keledai ai ahli, yang dimaksud adalah keledai yang ahli, maksudnya keledai yang jinak. Kenapa li anal wahsyi la yurkab, karena keledai yang liar tidak bisa ditunggangi. Nah, seperti kuda, kuda itu yang bisa ditunggangi adalah kuda yang jinak. Kalau kuda yang liar tidak bisa, sulit orang untuk bisa menaikinya, harus memiliki apa? Kemampuan untuk menjinakkannya. Kalau itu kuda liar. Nah, demikian. Ya. Baik. Wa qawlu atadri ay ata'lam. Maksudnya atadri adalah ata'lam. Apakah kamu tahu? Wa qawluhu ma haqqallahu 'ala al-'ibad, apa hak Allah atas perhambanya? Kata Syekh Muhammad bin Abdullah Ta'ala di sini, ai ma aujabahu 'alaihim, apa yang telah Allah wajibkan atas mereka para hamba. Wa ma yajib an ya'maluhu bih, dan apa yang wajib untuk mereka perlakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-qabu ala mu'ad bisirati su'al, dan di sini Rasulullah s.a.w. menyampaikan perkara ini kepada Mu'ad dalam konteks pertanyaan. Kenapa? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah s.a.w. menyampaikan sesuatu perkara yang penting dengan pertanyaan. Ini adalah termasuk diantara uslub yang hasan, kita alih metode yang bagus dalam mempelajar, dalam apa, dalam ta'lim, dalam mengajar. Tidak mesti monoton seorang mu'allim, seorang guru itu mengajarkan hanya sekedar menyampaikan sesuatu, tidak. Terkadang itu kan juga tanya jawab. Nah, demikian inna soal bisa jadi ada kalanya pertanyaan itu muncul dari talib, dari yang meminta ilmu, bisa juga dari mu'allimnya. Nah, kenapa di sini Rasulullah SAW menyampaikannya dalam bentuk pertanyaan? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, liyakuna asyaddu huduran liqalbihi hatta yafham ma yaquluhu sallallahu alaihi wasallam, agar Mu'ad radhiyallahu anhu lebih menghadirkan hatinya kepada apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga Mu'ad betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak hanya dalam perkara ini saja. Rasulullah SAW juga tentang perkara yang besar juga yang lainnya seperti dosa-dosa besar. Rasulullah SAW juga disampaikan dalam bentuk pertanyaan, kalau menurutku biat berkhidmat, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Dan rata-rata apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk pertanyaan adalah perkara yang penting. Demikian juga ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ayyushahid hadza? Ayyun hadza dari apa ini? Ayyushahid hadza min apa ini? Ayyu baladin hadza negeri apa ini?" Dalam kondisi Rasulullah SAW dan semuanya tahu itu adalah hari apa, itu adalah bulan apa, dan itu adalah negeri apa. Demikian. Tetapi mereka para sahabat rata-rata memahami bahwasanya pertanyaan seperti itu adalah akan menghasilkan sebuah berita yang besar, sehingga mereka tidak ingin mendahului Rasulullah SAW. Mereka senantiasa atau seringnya akan menjawab dengan Allahu Rasulullah Alam. Agar apa? Agar mendapatkan faedah tambahan. Kalaupun mereka sudah tahu, mereka akan mendapatkan tambahan faedah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan ketawaduan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak ingin mendahului Rasulullah SAW dalam rangka mereka untuk mendapatkan pertama keberkahan dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayallahi wa rasulihi wattaqullaha, dan juga agar mereka mendapatkan ziyadatul ilmi, yang itu akan menambahkan keimanan bagi mereka. Dan uslub ini, tata cara ini, metode ini bukan hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang al-qari'ah, Allah bertanya dengan al-qari'ah, mal-qari'ah wa ma'adraka mal-qari'ah, tentang sesuatu yang besar, al-qari'ah yang dia mengkiam. Allah sebutkan dengan apa? Dengan bentuk pertanyaan, mal-qari'ah, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan al-qari'ah? Wa ma'adraka mal-qari'ah, dan tahukah engkau? Diulang lagi oleh Allah ta'ala, apa itu al-qari'ah? Nah, mungkin itu usul yang bagus, yang bagus, yang baik, yang dicontohkan oleh Allah dan usulnya alaihi salatu wassalam. Qawlu wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan apa hak para hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya ay ma yajib ayu'amilahum bim, apa yang seharusnya Allah perlakukan mereka para hamba dengan perbuatannya itu. Wal-ibad lam yujibu syai'an, dan para hamba di sini jangan dipahami bahwasanya mereka mewajibkan kepada Allah sesuatu. Jangan, tidak demikian mafhumnya, tidak demikian yang dipahami. Akan tetapi balillahu aujabahu ala nafsihi, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah Allah yang telah mewajibkan untuk dirinya sendiri. Allah yang telah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan, loh kenapa kok? Apa hak Allah, apa hak hamba pak bagi? Apa hak hamba atas Allah? Bagi Allah memberikan kewajiban. Lantas siapa yang memberikan kewajiban kepada Allah? Kita katakan, tidak ada yang memberikan kewajiban kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun, justru mereka lah yang akan ditanya, dimintakan pertanggungjawabannya. Baik. Maka kata Syekh Nusaini, balillahu awjabahu ala nafsih, akan tetapi di sini menunjukkan Allah telah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Kenapa mewajibkan pada dirinya sendiri? Fadlan minhu ala ibadih, sebagai bentuk karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala, sebagai bentuk kenikmatan, sebagai bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada para hambanya tersebut. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada dirinya sendiri. Hal ini juga sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An'am ayat 54, Qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian telah menetapkan, mewajibkan atas dirinya ar-rahmah. Ada sifat ar-rahmah, berbelas kasih. Annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin. Bahwasanya barang siapa yang beramal di antara kalian, berbuat di antara kalian kejelekan, bijahalatin, karena kebodohannya, summa taaba min ba'di, kemudian dia bertaubat setelah itu, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya, fa anna ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memiliki sifat ghafur dan rahim. Maka Allah mewajibkan kepada dirinya sifat rahmat. Kapan? Ketika seorang hamba itu berbuat kejelekan karena kebodohannya. Kenapa kau bisa mewajibkan pada dirinya sendiri? Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa aujaba subhanahu ala nafsihi ayarhama man amila su'an bi jahalatin. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang mewajibkan kepada Allah. Tidak ada yang bisa mewajibkan kepada Allah. Tetapi justru Allah lah yang mewajibkan pada dirinya sendiri. Amin. Untuk merahmati man'amina su'an min jinnalati. Orang yang berbuat kejelekan karena kebodohannya. Bijahala ay bisa fahim. Karena kebodohannya, wa adami husni tasarrufin, dikarenakan dia tidak mengerti bagaimana dia harus berbuat. Summa taaba min ba'di dzalik, yang kemudian dia bertaubat setelah itu, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya. Wa ma'na kata ba'ai awjaba, dan makna kata ba'ai adalah awjaba, telah mewajibkan. Nah, ini Allah tabaraka wa ta'ala yang mewajibkan dirinya sendiri. Kenapa? Sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Agar para hamba itu sadar bahwa mereka memiliki Rabb yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. Qauluhu, kemudian ucapan Mu'adz radhiyallahu anhu, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lafzul jalalah, lafaz jalalah Allah, di dalam Allah wa rasuluhu a'lam, ini kedudukannya sebagai mubtada. Wa rasuluhu ma'tufun 'alaih. Sedangkan wa rasuluhu ini sebagai ataf dari mubtada. Wa'alam, sedangkan a'lamu khabarul mubtada, dia sebenarnya khabar dari mubtada, makanya dibacanya a'lamu. Yang menjadi persoalan di sini, kata Syekh bin Sa'in, adalah wa afradal khabar atau ufridal khabar huna ma'annahu lisma'in. Yang menjadi problem adalah kenapa khabarnya dibawakan dalam bentuk mufrad, padahal disebutkan di situ ada dua, Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa tidak disebutkan Allah dan Rasulnya kemudian dalam bentuk dua? Ya, keduanya lebih tahu. Kenapa disebutkan dalam bentuk apa? Mufrad tunggal, a'lam. Baik. Li'annahu ala takdir min, dia dibawakan dalam bentuk mufrad karena ada takdir min, dan itu bisa dibuktikan dengan bentuk apa? Dengan dhamma yang tersisa padanya. Nah, walaupun isim tafdhil wajib nakirah, isim tafdhil wajib nakirah, kecuali dalam tertentu saja. Wasmu tafdhil idza kana ala taqdir min fa innal ashhur fihi al-ifrad wa at-tafdhil. Dan ketika sebuah isim tafdhil itu ditakdirkan dengan min, adanya min, maka yang masyhur dari pembahasan isim tafdhil adalah dapat dibawakan dengan bentuk mufrad dan takdir mufrad. Dibawakan dalam bentuk mufrad dan mudzakkar. Makna sedangkan maknanya adalah apa takdirnya? A'lamu min ghairihima. Ini takdirnya. Artinya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu dari selain keduanya. Demikian. Wa a'lamu minni aydan, dan lebih tahu diriku juga. Demikian. Ini juga maknanya. Dikarenakan dia ditakdirkan dengan min, maka apa? Maka dibawakan dalam bentuk mufrad dan mudzakkar. Demikian. Kemudian ya'buduhu ay tadallalu lahu bita'ah, agar mereka beribadah kepada Allah semata. Maksudnya adalah agar mereka merendahkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Wa qawluhu wa la yushriku bi syai'an, dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Maksudnya adalah ai fi ibadatihi wa ma yahtassu bihi. Maksudnya adalah tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun dalam hal ibadahnya dan apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa syai'an nakira fi siyaqin nafi. Sedangkan kata syai'an ini datang dalam bentuk nakirah pada konteks nafi, pada kalimat nafi. Itu apa? Wala yusyriku. Di situ kalimat nafi. Kemudian datang syai'an dalam bentuk nakirah. Maka apa? Fata'ummu kulla syai'in. Sehingga maknanya umum, mengenai segala sesuatunya. La rasulan wala malakan. Artinya Allah tidak boleh disekutui, baik disekutui dengan rasul maupun disekutui dengan malaikat. Wala waliyan wala ghairahu. Tidak dengan wali, tidak juga dengan selain mereka. Nah, ini maknanya. Wa qawluhu wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibu man la yushriku bihi syai'an. Sedangkan hak para hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menghadap orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Wa hadha al-haqqu tafaddala Allahu bihi 'ala 'ibadihi. Dan hak ini adalah hak yang Allah karuniakan kepada para hamba-Nya. Jadi ini adalah hak yang bukan merupakan apa? Hakul wujud. Demikian juga bukan hakul istihqa, hak apa? Hakul muqabalah bukan. Tetapi ini adalah hakul istihqa. Apa hakul istihqa? Ini hak yang menjadi keutamaan bagi dia. Ini hakul tafadhul. Tetapi kalau hakul muqabalah itu adalah hak yang menjadi konsekuensi. Dan ini bukan konsekuensinya. Baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengadab hambanya, dan boleh Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Tetapi ini untuk menunjukkan karunia Allah dan keadilan Allah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Untuk menunjukkan keadilan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikit pun. Tidak seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah bahwa ini adalah hukukul muqabalah, ini adalah hak timbal balik, hak yang menjadi konsekuensi. Ketika seseorang itu tidak bermaksiat, dia harus masuk ke dalam jannah. Ketika seseorang itu bermaksiat, berarti dia harus masuk ke dalam neraka. Nah, tidak. Allah tidak demikian hukumnya. Barang siapa yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada-Nya, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia bermaksiat kepada-Nya, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, Allah tidak akan langsung memasukkannya ke dalam neraka kekal di dalamnya. Tidak apa? Tidak memasukkannya ke dalam neraka dengan kekal di dalamnya. Tidak seperti yang difahami oleh kaum Mu'tazilah. Di mana mereka apa? Punya hukukul muqabalah, hak-hak timbal balik. Tanazum, memiliki ilmu konsekuensi, hukum konsekuensi. Kalau ada hitam, harus ada putih. Kalau ada putih, harus ada hitam. Padahal apa? Bisa jadi ada putih, ada abu-abu. Ya. Ada putih, ada bukan hitam, biru, merah, dan sebagainya. Nah, demikian. Ini. Ya. Tanya. Demikian. Itu namanya hukukul muqamalah. Berbeda dengan ini. Hukukul istihqaq. Ini hanyalah hukukul istihqaq. وهذا الحق تفضل تفضل الله به على عباده. Hak ini adalah merupakan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Walam yujibhu alaih ahad, sehingga tidak ada satu orang pun yang mewajibkan kepada Allah sedikit pun. Wala tadhun anna qawlu man la yushrik bihi syai'an annahu mujarrad 'anil ibadah. Dan jangan dikira bahwasanya barang siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, berarti hanya dalam masalah ibadah saja dia. Maksudnya apa? Karena takdir mayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena takdirnya adalah barang siapa yang beribadah kepada Allah dan dia tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikit pun. Nah, sekalipun Allah tidak menyebutkan man ya'buduhu, malam yaskur qawlahu mayabuduhu. Kenapa? Li'annahu mafhum min qawli wa haqqil wa haqqul ibad, karena ini adalah mafhum dari haqqul ibad. Wa man kana wasmul ubudiyah fala budda yakuna aminan, karena ketika seseorang itu dikatakan sebagai hamba, maka dia harus menghambakan diri kepada Allah. Sekarang yang jadi masalah adalah satu persoalan. Wa man lam ya'budillaha wa lam yushrik bi syai' hal yu'adzab. Kalau ada orang yang dia tidak pernah beribadah kepada Allah sama sekali dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali, tidak pernah ibadah kepada Allah sama sekali tapi juga tidak pernah berbuat syirik sama sekali, dia ada tidak dengan hadis ini? Barang siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, Allah tidak akan apa? Mengadabnya. Sekarang ada orang yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali, tetapi dia juga tidak pernah menyembah Allah sedikit pun. Kira-kira dia ada apa? Kata Syekh Al-Jawad, nah, ini orang itu diadab. Kenapa diadab? Na'am yu'adab, orang ini diadab. Kenapa? Li'annal kalam fihi had. Karena dalam hadis ini ada sesuatu yang mahdhuh, sesuatu yang tersirat di dalamnya. Kalimat tersirat, apa kalimat tersiratnya? Wa taqdiruhu ma ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'. Kalimat yang tersiratnya adalah orang yang beribadah kepada Allah dan dia tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Itu yang diinginkan. Sehingga kalau ada orang yang tidak berbuat syirik sama sekali tetapi dia juga tidak pernah beribadah kepada Allah, dia dianggap. Dia dianggap. Jangan kemudian yang pentingnya saya tidak berbuat syirik. Maksiat tidak apa. Yang penting saya tidak berbuat syirik. Nah, entah dulu. Ya. Ini kalimat keliru. Kenapa? Pernah kami mendengar, kita juga mendengar, saya mendengar ada sebagian orang yang mengatakan demikian. Sebab yang penting tidak berbuat syirik. Jadi ya sudah, enggak apa-apa. Saya maksiat jalan, yang penting jangan syirik maksiatnya. Nah, keliru, salah. Iya. Kita katakan dia diazab. Dia diazab dengan maksiat yang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak beribadah kepada Allah. Di antara bentuk ibadah kepada Allah adalah taat kepada-Nya. Ya. Cuma, ya. Walaupun dia tidak pernah berbuat syirik sama sekali, walaupun dia pernah berbuat syirik sama sekali, kalau dia tidak pernah beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka diazab. Ya. Diazab. Demikian kata Syekh. Nah, gimana? Yang menunjukkan dari dua hal ini, yang menunjukkan dari hal ini ada dua. Yaitu apa? Ucapan hakul iman. Pertama, hak hamba. Di mana seorang hamba adalah dia menghambakan diri. Kalau menghambakan diri berarti apa? Dia beribadah kepada Allah. Ya. Yang kedua, karena apa? Karena ada kalimat yang tersirat tadi. Kalimat yang tersirat dari dia tidak berbuat syirik kepada Allah adalah dia beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikit pun. Demikian. Ya. Maka yang dimaksudkan di sini tentunya apa? Berarti dia tetap harus ibadah kepada Allah. Nah, insyaallah dari pemikiran kurang lebih semua. Wa aku lakukan ibadah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimat yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.